Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qulu ta'ala alladhi at'amahum min ju' وآمنهم من خوف الذي صفة لرب الذي اسم موصول لسني في محل نصب صفة bagi رب فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا Rabb hadzal bait alladhi ada sifat bagi Rabb, sehingga idzan fa mahalluha nasab, nasab bagi sifat yang masuk, sehingga ini penting untuk membaca Al-Qur'an. Kata beliau, wa li hadza yahsunu an taqifa fa taqulu فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ثُمَّ تَقُولُوا أَلَّذِي أَطْعَمَهُمْ. Oleh karena ini, oleh karena alladhi itu adalah di mahal nasab sifat bagi Rabb, maka yahsun, bagus kalau kamu berhenti ketika membaca فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Waqaf di sini, berhenti di sini. Baru setelah itu, dilanjut dengan membaca alladzi atamahum min ju'in wa amanu min khawf. Kenapa? Liannaka law wasalta. Nah, kalau kamu baca wasal, kalau kamu baca dengan wasal, fakulta rabbah falyabudu rabbah hadzal baital ladzi atamahum. Falyabudu rabbah hadzal baital ladzi atamahum. La dhanna sami'u. Ini saya pendengar akan menyangka annalladhi sifatun lilbait. Si pendengar akan menyangka, akan mengira bahwasanya alladhi itu sifat bagi bait. Hadza ba'idun min al-ma'na. Dan ini jauh sekali dari sisi mana. Kalau begitu berarti rumah yang memberi makan. Ini sangat salah. Wa la yastaqimu bil ma'na, bahkan tidak benar dengannya makna ayat. Sehingga sebaiknya waqaf. Falyabudu rabbah hadzal bait, berhenti kemudian baru baca ayat amha min ju'in wa amanu min khauf, supaya tidak ada salah sangka. Tidak ada salah paham. Qala alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bayyinallahu ni'matahu 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, terangkan nikmat Allah kepada mereka. Ini Quraisy. Nikmat zahirah wal batinah. Nikmat zahirah yang terkait dengan makanan, wal batinah terkait dengan keamanan. Fa'it'amuhum min al-ju'i wiqayatun min al-haki fi amrin batin. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala memberi makan mereka dari kelaparan dan menjaga, ada penjagaan dari kebinasaan fi amrin batin. Bahwa ta'am ada di akurunahu, yaitu makanan yang mereka makan. Wa amanahu min khauf. Ini wiqayatun min khauf fil amri zahir. Ada penjagaan dari ketakutan dari perkara yang zahir. Lianal khaufa zahirun. Karena ketakutan, rasa takut itu adalah perkara yang zahir. Idza kanatil biladu mahutatan bil adu, apabila satu negeri sudah mahutah itu, yakni dikepung oleh musuh. Dikepung oleh musuh. Wa khafa ahluha, sehingga penduduk negeri tersebut ketakutan. Wa mtana'u anil khuruj, ya, dan mereka akan tercegah dari keluar negeri mereka karena dikepung oleh musuh. Wa baqau fi malaja'ihim, ya, mereka akan tetap dalam, ya, tempat-tempat perlindungan mereka di dalam negeri, tidak bisa keluar, ya, berlindung dari rasa takut. Fadzakarhumullah bihadzihi ni'mah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada mereka nikmat ini, nikmat al-aman. Ya, saya sebutkan kemarin, Ustaz Rahman As-Sanjar rahimahullah menyebutkan ini dua nikmat yang besar. Nikmat rezeki, yang dengannya seorang bisa mendapatkan makanan, minuman, dan nikmat keamanan, ini dua nikmat yang agung. Qala wa amanahum min khauf, aminun, saya ulangi, amanu makanin fil ardi huwa Makkah. Ini isim taftil, aman. Tempat yang paling aman di bumi adalah Makkah. Amanu makanin fil ardi huwa Makkah. Tempat yang paling aman di bumi ini adalah Makkah. Walidhalika la yuqta'u syajaruha, oleh karena itu tidak boleh dipotong pepohonannya. Maksud pepohonan yang tumbuh bukan ditanam manusia. Wala yuhashu hashishuha, tidak boleh, ya, diambil, dipetik tanaman-tanamannya. Wala yultaqatu syaqitatuha, tidak boleh diambil, tidak diperkenankan diambil barang-barang jatuh, ya, yang ada di Makkah. Tentunya kecuali bagi yang hendak mengumumkannya. Itu kekhususan luqatah di tanah haram. Ya, la tulqatu luqatatuha illa limu'arrifin. Tidak boleh diambil barang-barang jatuh, barang-barang hilang, kecuali oleh orang yang punya niat kuat mengumumkannya. Qala wala yusadu sayduha, tidak boleh diburu binatang-binatang buruannya. Wala yusfaku fiha damun, dan tidak boleh tumpahkan di tanah tersebut di Mekah darah seorang manusia. Wa hadhihi al-khasa'is la tujadu fil biladil ukhra hatta al-Madinah. Kekhususan-kekhususan ini tidak ada di negeri lain. Sampai pun Madinah tidak memiliki, ya, keutamaan seperti yang disebutkan tadi. Muharramah wala hurum, betul, Madinah juga termasuk tanah haram. Ya, Nabi bukan Muhammad SAW menyatakan sebagaimana, ya Allah, sebagaimana Ibrahim AS mengharamkan Makkah, maka pun haramkan Madinah. Madinah termasuk tanah haram. Haramain, haramain adalah Madinah dan Makkah. Lakin harumuha duna harami Makkah bikathir. Ya, tetapi kesucian, keharaman Madinah itu di bawah haram Makkah bikathir. Walaupun sama-sama tanah haram, tapi Makkah memiliki keutamaan yang lebih. Haram Makkah, di antara buktinya, tanah haram Makkah, la yumkinu an ya'tiyahu ahadun minal muslimin lam ya'tiha wala marrah ila muhriman. Yang pertama, tanah haram Makkah tidak mungkin seorang pun dari kaum muslimin yang belum pernah datang ke Makkah, walaupun satu kali, tidak boleh dia datang ke Makkah ke dalam keadaan ihram. Kalau seorang yang belum pernah datang ke Mekah, kalau mau masuk ke Mekah harus dalam keadaan ihram. Tidak boleh dia dalam keadaan tidak ihram. Qala wa mahram Madinah atau wal Madinah laysat kadzalik. Iya, adapun Madinah tidak seperti itu. Boleh seorang datang ke Madinah walaupun tidak niat mau umrah ke Mekah, walaupun tidak niat mau haji. Jadi kalau Mekah, yang datang ke Mekah harus dalam keadaan haram. Qala yang kedua, haram Mekah yuhramu hashishuhu wasajaruhu mutlaqan. Diharamkan dipetik, dipotong tanaman-tanamannya, ditebang pepohonannya, mutlakan secara mutlak. Wa amma haramul Madinah, adapun tanah haram Madinah, faruh khisa ibadah sejarihi. Ya, diberi rukhsah untuk memotong, menebang sebagian pepohonannya, dilharfi wa nahwi untuk ladang dan semisalnya. Yang ketiga, saidu Mekah, binatang buruan di Mekah. Haramun, haram di buru. Wafil jaza, dan ada jaza, ada dam, iya, ada denda ketika membunuh yang burunya. Qala wa saidul Madinah, adapun binatang buruan Madinah, laisa fil jaza. Tidak ada dam, tidak ada denda untuk apa namanya membunuhnya. Sehingga kata beliau rahimahullah ta'ala, fa'azamu makanin aminin wa Makkah. Maka tempat yang paling agung, yang paling aman adalah Makkah. Hatta al-asyjar aminatun fi, sampai pepohonan pun aman di Mekah. Wa hatta as-suyud aminatun fi, sampai pun binatang-binatang buruan aman di Mekah. Tidak boleh, ya, dipotong, ditebang pepohonan, dan tidak boleh diburu binatang buruannya. Sehingga rahimahullah tadi awal, amanu makanin fil ardi huwa Mekah. Tempat yang teraman di muka bumi adalah Mekah. Namun Allah alam. Assalamualaikum.